suara angin berdesir dalam suatu nyanyian alam yang melintasi malam, mengiring doa-doa yang ku panjatkan pada Tuhan pencipta yang maha kuasa, yang selalu mendengar setiap minta kita dengan telinga yang bijaksana. Kekasih dambaanku tercinta, mari datang kepadanya sambil melepas tanya. Selalu penuh dengan amarah dan prasangka. Apakah karena kita manusia biasa yang mudah alpa dan melupakannya? Sejati.